tapi melingkup juga sesuatu yang tersembunyi berupa makna. Walaupun banyak-banyak penggunaan kata rezeki untuk harta dan yang semakna dengan itu. Kunci rezeki yang kita bahas memang untuk menjelaskan sebab-sebab datangnya harta dan semakna dengan itu. Tapi dia tidak terbatas dengan itu. Jadi semua sebab rezeki yang kita sebutkan, dia akan menjadi sebab utama datangnya harta. Turunan rezeki dalam makna apa yang nampak. Tetapi dia tidak terbatas hanya dengan itu. Kemudian rezeki ada di dunia, di alam barzah, ada di akhirat. Seorang muslim yang jenius, yang pandai, yang berakal, tidak membatasi mencari rezeki hanya sekedar untuk makan dan minum. Kalau sekedar itu, apa bedanya kita dengan binatang? Iya, mau sama dengan anjing? Atau yang anulah, yang mirip-mirip sedikit, kerbau. Tidak ada yang mau disamakan, jangankan mau disamakan, dipanggil. Andrini kok kongkong. Marah besar orang. Dipanggil, sini kamu anjing. Kalau begitu berbedalah dengan hewan. Termasuk dalam mencari makan dan minum, harus beda. Kita mengharapkan rezeki yang berketerusan dunia, alam barzah, akhirat. Kita mengharapkan rezeki yang merupakan sesuatu yang mendatangkan berkah. Baik, perhatikan. Dalam rezeki yang diharapkan, yang kita cari adalah berkah dari rezeki itu. Jadi kita harus tahu apa itu rezeki. Rezeki makanan, minuman. Yang diharapkan, yang kita cari adalah, dalam rezeki adalah yang halal, yang berberkah. Ini pembeda selanjutnya kita dengan binatang, bahkan membedakan kita dengan manusia yang lain. Manusia yang tidak beriman. Bahkan membedakan kita dengan sebahagian muslim. Muslim tetapi tidak peduli bagaimana caranya mencari rezeki. Yang penting banyak, yang penting dapat. Dia tidak peduli ini halal atau haram. Ini berberkah atau tidak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telah memahami hal ini, maka saya ingatkan hal yang pertama tadi. Sebab datangnya rezeki sangat ditentukan oleh keinginan hamba. Keinginan yang menyatu dengan kecintaan. Kecintaan yang harus kita manfaatkan bisa menjadi kekuatan untuk mengejar, mengharapkan, mengupayakan rezeki yang bermanfaat itu. Baik. Cermati. Kalau kita telah memahami bahwa keinginan sangat menentukan, maka pendorong keinginan itu sangat banyak. Pendorong keinginan itu sangat banyak. Semakin banyak, semakin kuat seseorang. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada orang-orang yang mau, kepada orang-orang yang pantas, kepada orang-orang yang cocok. Sebab Allah maha adil, memberi berkah kepada orang yang menginginkan berkah dan pantas memang mendapatkan berkah. Karena maha adilnya Allah, tidak semua orang Allah jadikan kaya. Karena maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang jadikan semua usahanya melimpah. Karena maha baiknya Allah, maha adilnya Allah, maha adil, sebab mereka menempuh memang sebabnya, memposisikan diri memang bisa menerimanya, adil. Maha baik, sebab apa? Allah subhanahu wa ta'ala tahu orang-orang yang seperti inilah, yang kalau harta sampai kepadanya, maka harta itu akan semakin mengantar dia untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Sebagian kita, Allah tahu kalau dikasih lebih, nalaloi masih giga. Kalau lebih lewat masjid, sebelumnya tidak bisa sampai karena jauh sekali rumahnya, dia perlu motor. Dikasih motor, lalaloi. Lewat. Allah tahu di antara kita kalau dikasih lebih, dia akan lupa. Kurang-kurang mi mengajinya, kurang-kurang mi dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kurang-kurang mi zikirnya, kurang-kurang doanya. Allah tahu di antara kita kapan dilebihkan, maka dunia akan menjerumuskan kita. Karena maha baiknya Allah, Allah tidak lebihkan. Sebab Allah tetap inginkan kita di atas jalannya. Paham itu? Jadi yang diberi memang yang pantas. Pantaskan diri dulu. Pantaskan diri. Jadikan diri punya kekuatan, keinginan kuat. Kekuatan dan keinginan kuat itu sangat banyak yang menjadi pendorongnya. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada sesuatu, ada kewajiban yang kita tidak bisa tegakkan kecuali dengan harta. Itu harus jadi pendorong. Ada juga kemuliaan sunnah, kita tidak bisa tegakkan kecuali dengan harta. Kalau ini semakin banyak kita miliki jamaah, maka pendorong kita untuk mencari rezeki, untuk berusaha akan semakin kuat. Tayyib. Selanjutnya, mulailah. Kalau memang sudah hebat kekuatan di dalam, semangat untuk mencari, menginginkan yang bermanfaat, maka mulailah dengan basmalah. Ini sebab selanjutnya. Bismillah. Mulai menanam, mulai usaha, mulai apa yang kita mau cari, yang jelas halal jalurnya. Mulai dengan bismillah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengawali pekerjaan, hakikatnya kembali kepada kekuatan isti'anah, minta pertolongan. Bukan banyak tidaknya basmalahnya. Iya. Kalau mau buka toko, basmalah 100 kali. Bukan itu. Tapi inti dari basmalah kita punya tidak? Basmalah itu ucapan yang merupakan ibadah. Apakah kita tegakkan ibadahnya basmalah itu? Ibadahnya basmalah kembali kepada kekuatan isti'anah, minta tolong. Sebab ba pada basmalah bi, di sini isti'anah, permintaan pertolongan, permintaan bantuan. Dan ini jamaah betul-betul mengantar kepada kekuatan tak tertandingi. Kalau kita punya kekuatan di dalam, iya, hebat betul, kuat betul keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu. Kemudian kita susulkan dengan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab ini adalah dua sebab dari empat sebab yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan sebagai kunci kekuatan orang beriman, yang dengannya mereka menjadi orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari orang mukmin yang lemah. "Wa fi kullin khair," tapi seluruhnya ada kebaikannya. Tapi yang paling kuat itu yang paling hebat. Kemudian Nabi memberi petunjuk bagaimana menjadi yang paling kuat, menjadi yang paling hebat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Hirslah, penuh semangatlah terhadap apapun yang memberi manfaat kepadamu. Ini yang pertama tadi, kekuatan niat, kekuatan keinginan, kekuatan semangat. Memantaskan diri. Semangat betul terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu, yang bermanfaat. Kekuatan semangat sangat ditentukan oleh apa? Ilmu tentang manfaat tadi. Itu tadi diantara contohnya. Solat di Masjidil Haram. Belum lagi yang wajib-wajib. Nafkah untuk diri. Saya perlu hajikan diri saya. Saya perlu umrahkan diri saya. Masa saya penerima kurban terus? Tidak pernah jadi pemberi kurban. Sementara Nabi mengatakan al-yadul ula ulia, tangan di atas apa? Khair. Itu yang terbaik, itu lebih baik, itu lebih afdal daripada yang di bawah. Belum lagi kalau belum punya rumah, belum lagi kalau belum punya istri, atau mungkin baru satu, atau belum punya anak. Dia berpikir itu semuanya memerlukan apa? Kalau sudah punya, membiayainya, membiayai orang tua. Ini yang wajib-wajib semuanya. Dan semua pengeluaran ke situ luar biasa jamaah, besar betul keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar keutamaan itu. Kita kejar berkah itu. Tapi kalau tidak ada, pantaskan diri ini. Suatu hari, sahabat-sahabat miskin mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. "Ya Rasulullah, kita didahului oleh orang-orang kaya. Kenapa? Kita kalah. Kenapa? Mereka kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami begini, mereka juga begini. Mereka sedekah, kami tidak bisa. Gimana Rasulullah supaya kami juga dapat sedekah ini?" Nabi beri petunjuk. Kalian tidak tahu sedekah itu, subhanallah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Nabi beri petunjuk. Solat duha juga sedekah. Nabi beri petunjuk sedekah. Oh, mereka senang betul, bisa mengejar. Berarti semangatnya di mana? Hirsnya terhadap apa? Terhadap manfaat. Masa kalah pahala? Itu mereka kejar. akhirnya mereka amalkan ajarannya Nabi supaya dapat pahala sedekah. Tetapi kemudian ilmu ini sampai juga di telinga sahabat-sahabat kaya. Mereka juga berbanyak, memperbanyak itu. Solat duhanya, apanya. Sudah datang lagi. Intinya kalah lagi ini. Akhirnya Nabi hanya mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan Allah, jamaah. Yang kita cari keutamaan Allah, berkah melalui harta itu. Sebagaimana kejadian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, sementara mandi jatuh belalang emas, atau emas seperti belalang, sesuatu yang punya nilai tetapi kecil, tetapi semangatnya beliau langsung diambil. Allah tegur, "Ya Ayyub, bukankah saya sudah cukupkan kamu? Banyak sekali, banyak sekali emasnya sudah, keluarganya, kenapa terlalu semangat ambil lagi yang seperti ini? Bukankah saya sudah cukupkan kamu?" Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? "Ya Allah, tidak pernah ada merasa cukup terhadap keutamaanmu, terhadap berkahmu." Dada. Ini masih yang pertama tadi itu. Ihris ala ma yanfa'uk. Harus penuh semangat terhadap apa yang bermanfaat. Bukan penuh semangat semata terhadap uangnya, atau hartanya, emasnya, peraknya, sawahnya, kebunnya. Bukan. Tapi berkah Allah melalui harta itu. Keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui perkara itu. Kalau dari awal ini kita tidak paham, jangan jadi pedagang. Jangan jadi pejabat. Jangan jadi pejabat. Jabatannya akan menghancurkan dia. Jangan punya kebun. Kalau tidak tahu ini yang pertama ini. Harta itu apanya yang dicari? Manfaatnya, keutamaannya, berkahnya. Wujudkan semangat untuk itu. Ini sebelum memulai. Memulainya, bismillah. Bismillah mulainya. Intinya apa? Mulai dengan kekuatan minta pertolongan. Sebagaimana sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap apapun yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatan besar. Minta tolong kepada Allah. Basmalah. Ini kunci. Ini rahasia. Sukses dalam berdagang, mencari berkah. Berdagang mencari berkah. Berdagang supaya dapat bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada. Ini perdagangan Islam. Ini cari uangnya Islam. Harus dengan basmalah. Bismillah. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan. Seseorang nanti dikatakan minta tolong kalau memang sudah dalam posisi siap. Jangan masih tidur di rumahnya. "Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jadikan kebun saya banyak buahnya ya Allah." Tapi tinrenji. Dia masih tidur di rumahnya. Itu enggak di situ posisi isti'anah. Minta tolong posisinya. Orang sedang angkat batu ini. Beratnya ini batu ini. Bismillah. Itu penggambarannya. Sementara kerja sudah. Di situ minta tolong. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan hakikat pertolongan kepada orang-orang khusus. Tidak semua sahabat Nabi ajarkan ilmu ini. Nabi ajarkan kepada orang-orang khusus yang betul-betul dijamin cintanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi. Seperti ketika Nabi memberi ilmu kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, wahai Mu'ad, saya mencintaimu karena Allah. Karena itulah jangan kamu tinggalkan setiap akhir solatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga permintaan semuanya minta tolong. Disuruh dibaca di akhir solat. Ya Allah bantu saya ya Allah untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan bantu ya Allah untuk memperindah ibadah kepadamu. Minta tolong di mana? Justru di akhirnya sholat. Lihat-lihat, berarti apa? Orang dalam posisi kerja. Minta tolong jamaah, kekuatannya sangat hebat. Ada hadis, coba lihat hadis ini. Disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sahih dengan seluruh jalan-jalannya. Dari istri Nabi Maimunah, beliau Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, istadanat, minta pinjaman, perlu sesuatu, akhirnya pinjam dia. Faqila laha ya ummal mu'minin tastadinina wa laysa indaka wafa. Wahai ummal mu'minin, kamu minta pinjam sementara kamu tidak punya sesuatu yang bisa mengembalikan. Berani aja. Oh, ternyata wanita mulia ini pasangan panutan kita di dunia dan di akhirat, punya ilmu dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Sungguh saya telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, man akhada dainan wa huwa yuridu ay yuaddiyahu a'anahu Allahu azza wa jal. Siapa yang mengambil pinjaman dan betul-betul ingin mengembalikannya, bertekad, walaupun saat itu dia tidak tahu bagaimana, tidak ada jaminan, tapi keinginan untuk mengembalikan itu tidak. Siapa yang mengambil pinjaman dan betul-betul berkeinginan untuk mengembalikannya, apa kata Nabi? A'anahu Allahu azza wa jal. Pasti Allah tolong dia. Ini rahasia. Mau membayar pinjaman, mau bayar pinjaman, ini rumusnya. Ditambah lagi dengan doa. Siapapun yang mempunyai pinjaman, berapapun banyaknya, kata Nabi, kalau dia baca doa ini, akan tuntas pinjamannya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Apalagi kalau disusul dengan doa terus menerus, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني wa dhahaba hammi wa ghammi, tuntas itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali minta tolong. Lihat, meminjam dengan keinginan kuat, minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah tolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tolong kalian. Apalagi kalau permintaan itu khusus dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi awali dengan basmalah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka keberhasilan kita dalam usaha, kalaupun berhasil, maka keberhasilan itu adalah kehancuran dalam hidup dunia dan akhirat kita. Sebab keberhasilan itu akan melahirkan ketakaburan. Ini yang terjadi. Orang semakin maju usahanya, semakin jauh dari masjid. Kenapa? Tidak ada isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan hakikat rezeki, bahwa rezeki hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada pemiliknya, harapkan kepada yang memilikinya, yang mengatur dan menghamparkannya, jangan kepada selainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memulai dengan basmalah, maka sebab selanjutnya perbanyaklah beristighfar dan taubat. Beristighfar, bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang sangat mulia ini, hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian teruslah bertaubat kepadanya, maka pasti yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan terus memberi kenikmatan kepada engkau, mencukupi apa yang kamu inginkan, mata'an hasana, keperluan yang indah. Ini rezeki nih. Ini datang dalam bentuk jawaban syarat, berarti pasti. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Istighfar, beristighfarlah kalian, maka pasti. Kapan ada istighfar, pasti ada ini. Pasti itu. Dan di sini rahasianya Yusuf Mansur. Semua ceramahnya Sumansur di sini kembalinya. Satu sebab ini. Sebelum beliau jadi ahli sedekah. Karena di mana-mana sedekah. Sebelumnya di sini dia. Memang tempat berkonsultasi. Kalau ada masalah bisnis, nah ini konsultasinya apa? Satu saja ilmunya. Pasti dosa sebabnya itu. Kapan gagal pasti dosa. tinggal dia sebut semua, kamu pernah lakukan dosa ini, kamu pernah lakukan dosa ini, tuh apa dosa, pokoknya itu saja caranya. Nah, kalau iya Ustaz, iya sudah istighfar. Terbukti. Banyak pedagang, banyak pengusaha setelah istighfar, tobat dari dosanya, bagus usahanya. Itu rahasia bisnis. Allah yang jamin. Istighfar kalian, tobat kalian kepada Tuhan kalian, pasti apa? Dia limpahkan rezeki kepada kalian. Mataan hasana. Rezeki yang indah. Ila ajalin musamma. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, Allah memberi setiap pemilik keutamaan-keutamaannya. Jadi ada mataan hasana, ada keutamaan. Yang kita kejar bukan hanya mata, tapi lebih itu. Keutamaan. Siapa yang diberi keutamaan? Yang memang pantas mendapatkan keutamaan. Kembali lagi kepada yang pertama. Iya, kita pantas tidak? Dan kepantasan sangat ditentukan oleh kekuatan hirs. Iya, kekuatan hirs seseorang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ketika menyeru kepada kaumnya, ya kaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidikum quwatan ila quwatikum wa la tatawallau mujrimin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka pasti, ini kalimatnya pasti, Allah akan turunkan hujan dari langit dengan derasnya untuk kalian. Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian. Bertambah kuat kalian. Kekuatan harta, kekuatan rezeki, kekuatan badan. Itu bertambah. Setelah apa? Istighfar, taubat. Wala tatawallau mujrimin. Jangan kalian dan jangan kalian berpaling menjadi pendosa-pendosa, pelaku-pelaku dosa. Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-istighfar yastanzilu bihi rizq wal amtar. Istighfar itu dialah yang mengundang turunnya rezeki dan hujan. Istighfar. Mau usahanya berhasil, istighfar. Istighfar tentu dari dosa. Sampai kepada istighfar sehabis melakukan amalan besar. Ini istighfar tingkat tinggi. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Kata beliau, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Saya katakan, "Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara." Sungguh dia betul-betul Maha memberi ampunan. Di situ kekuatan istighfar. Karena keyakinan Allah Ghaffar, Allah Tawwab, Allah Maha memberi ampunan, Maha memberi taubat. Ini diungkap oleh Nabi Nuh untuk mendorong kaumnya beristighfar. Apa jaminannya? Yursilis sama'a alaikum midrara. Pasti Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Hujan yang berketerusan. hujan yang membawa rezbah, hujan yang membawa berkah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Coba lihat. Dan pasti dengan istighfar itu Allah akan hamparkan, buka untuk kalian anak-anak, dibuka pintu turunan. Yang belum punya turunan, ini rahasianya. Amwal, akan dibuka pintu-pintu harta untuk kalian. Wabanin, dan anak turunan. Wayaj'al lakum jannat, dan Allah akan hamparkan kebun-kebun untuk kalian. Wayaj'al lakum anhara, Allah alirkan sungai-sungai kalian. Siapa yang beritahu ini? Nabi Nuh kepada umatnya. Nabi Nuh wahyu, dan wahyu ini diabadikan dalam Al-Quran. Istighfar, istighfar dari kesyirikan. Kalau ada orang yang dagangannya tidak laris-laris, usahanya tidak anuan, lihat dulu yang pertama. Iya, mungkin terlalu banyak jimatnya. Syirik. Hati-hati, kalau terlalu banyak jimatnya kemudian tambah laris. Nah, itu yang disebutkan dalam hadits Nabi. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma hustidraj. Jika engkau melihat hamba diberi oleh Allah berupa dunia padahal hamba di atas maksiat, apalagi kalau di atas kesyirikan, tapi terus diberi apa yang dia cintai, maka ketahuilah kata Nabi, pemberian itu adalah istidraj, perlalaian, dan siapa yang diperlalaikan susah untuk kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Makanya orang-orang yang kena seperti ini tidak merasa bersalah itu. Justru pikirannya, "Woi, bagusnya ini nih, tambah bagus ini nih. Besok saya tambah lagi." Apakah jimatnya berupa batu-batu, dan banyak batu-batu dari Mamuju itu? Hati-hati orang Mamuju. Atau jimatnya berupa ya tulisan-tulisan. Dia lebih mengerikan lagi kalau tulisannya tidak jelas. Ayat-ayat dibolak-balik, nama-nama Allah ditulis terbalik, namanya Nabi tidak tahu jelas, dikurun, dikali, di apa. Semuanya adalah permainan syaitan, jemaah. Tidak ada petunjuknya dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak dari muridnya sahabat. Kalau begitu, betul-betul bukan dari Islam. Sebab bukan dari Nabi, bukan dari muridnya Nabi, bukan dari muridnya Nabi. Dari mana kita mengambilnya? Hanya dari dua, syaitan, jin, dan manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi menyebutkan apa? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Hasan al-Basri, lihat, anak turunan. Hasan al-Basri rahimahullahu taala maknanya seorang tabi'i, murid dari murid sahabat terkenal. Ditanya, didatangi orang, semua yang datangi orang susah. Ada yang susah, tidak ada uang. Ada yang susah, tidak punya turunan. Ada yang susah karena ini. Semuanya susah. Satu saja nasihat beliau, istighfar. Tiap datang, istighfar. Istighfar. Tiap datang, istighfar. Tiap datang semua, istighfar. Satu saja, istighfar saja. Kemudian beliau bacakan ayat ini. Diturunkan sumber rezeki, air hujan. Dihamparkan harta, turunan. Kebun-kebun akan dijadikan berbuah. Lihat semuanya dari apa? Istighfar. Hanya yang perlu di sini jamaah adalah kejujuran dalam istighfar. Kejujuran dalam istighfar. kejujuran dalam istighfar. Kalau kita baca sejarahnya para ulama saat menghadapi kesulitan atau mereka diminta bagaimana menuntaskan kesulitan ini, mereka katakan istighfar, istighfar. Kita yang membaca mendengar, yang tidak tahu kondisi dan keadaan, menganggapnya, oh istighfar, bagus ya. Tetapi enteng bagi kita. Istighfar itu bukan sesuatu yang enteng. Itu sesuatu yang teramat berat. Tetapi siapa yang betul-betul bisa menggunakannya, memahami istighfar, menggunakannya, dipastikan rezekinya akan mengalir. Dipastikan rezekinya akan mengalir. Asy-Sya'bi berkata, pernah Umar radhiyallahu anhu keluar paceklid ini, tidak ada hujan, keluar berdoa, turun hujan. Beliau keluar, tidak ada yang beliau lakukan kecuali satu saja, istighfar saja. Terus kembali, hujan sudah. Istighfar saja. Tapi siapa Umar dalam memahami istighfar? Bagaimana sahabat dalam memahami istighfar? Lihat tiga sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat tiga sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang tertinggal dari perang Tabuk. Bukan karena tidak mau berperang. Hanya mengulur-ngulur akhirnya tertinggal. Mereka menyadari kesalahannya, dihukum oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diboikot 50 malam 49 hari. Pemboikotan ini supaya apa? Mereka betul-betul memahami hakikat istighfar dan taubat. Mereka sampai kepada istighfar dan taubat yang tiada tandingannya. Turun ayat, Allah betul-betul telah memberi taubat. Di subuh, atau di hari-hari terakhir, apa yang dialami oleh para sahabat digambarkan dalam ayat. Bumi yang rahubat, bumi yang sangat luas ini betul-betul terasa sempit bagi mereka. Mereka merasakan dirinya seperti berada dalam kotak yang betul-betul menghempit mereka. Tidak bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dada mereka seperti itu keadaannya. Mereka seperti hidup seperti itu keadaannya. Padahal mereka hidup di antara mereka ada di atas gunung, bebasnya itu, luasnya itu pemandangannya, tapi mereka alami seperti itu. Ini yang menjadi kunci-kunci rezeki. Banyak-banyak kita istighfarnya. La ilaha illallah. Istighfar dusta jemaah. Mari beristighfar. Sehubungan dengan rezeki, istighfarlah dari usaha-usaha haram. Kalau modalnya modal riba, istighfarlah dari riba. Jangan pernah mengharap dengan modal riba akan mendatangkan berkah. Tidak. Nonseng. Orang Belanda bilang. Orang Belanda Makassar. Tidak mungkin jamaah. Allah bilang apa? Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan, hapus, lenyap kan riba itu berkahnya. Terus yang Allah tumbuhkan apa? Wa yurbis sadaqat. Sedekah nanti sebentar. Sebab dari sebab terhebat rezeki lancar selancar-lancarnya sedekah. Tapi ini mulai nih, baru mulai nih. Mau mulai usaha? Mau mulai usaha? Jangan ada yang haram-haram. Riba? Puan riba jamaah, tinggalkan. Jimat-jimat tinggalkan. Kulau-kulau tinggalkan. Timbangan-timbangan yang dikurang-kurangi, meteran-meteran yang dipermainkan, trik-trik curang apa semuanya tinggalkan. Kalau mau berberkah, justru di situ rahasia berkah. Di antara sahabat Nabi yang saat meninggalnya uangnya sampai miliaran, triliunan, kalau ukuran kita, Abdurrahman bin Auf. Padahal waktu dia tinggalkan Makkah, dia tinggalkan Makkah, dia harus tinggalkan semua hartanya dan keluarganya. Hijrah. Sesampainya di Madinah, dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat muhajir, salah seorang sahabat ansar. Sahabat ansar yang kaya mau membagi hartanya sesama dia. Sahabat ansar yang punya beberapa istri mau dikasih juga istrinya. Luar biasa ini persaudaraan ini. Sekarang jangan, ya enggak usah lah yang begitu. Coba lihat ikhwah. Tapi apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, jangan. Dia hanya minta tunjukkan pasar. Mana pasar? Ada modalnya? Hah? Ada modalnya? Enggak ada. Hanya ditunjukkan pasar. Modalnya apa? Ini sebab-sebab rezeki yang banyak ini. Nanti yang diantaranya kita sudah sebutkan. Alikhwah rahimahkumullah. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian beliau sudah menikah. Beliau sudah menikah. Jadi Islam jamaah, kalau yang berhubungan dengan cari makanan, cari istri, cari yang begitu untuk rezeki, iya, itu bukan sesuatu yang disusahi sebenarnya. Tapi kenapa sebagai muslim susah? Karena menyusahkan diri. Atau karena tidak mau. Atau karena memang dia masih membenggelunggukan dirinya dengan dosa-dosa yang menjadi sebab terhalanginya rezeki. Karena itu mau. Ini yang pertama. Bismillah. Beristighfar. Yang sudah terlanjur berdagang, ada haram-haramnya, bersihkan, bersihkan, bersihkan cepat. Yang baru memulai, jangan berpikir nanti harus banyak modal baru orang bisa berusaha. Lihat Abdurrahman bin Auf, modalnya apa? Dari sisi uang apa modalnya? Kalau untuk mau tahu modal yang harganya triliunan, dan ini ada semua dalam diri kita, tinggal diasah. Apa yang disebutkan oleh Nabi? 4 sifat. Kata Nabi, at-tajir, seorang pedagang. Al-amin, yang amanah. As-saduq, yang jujur. Al-muslim, dan muslim dia. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumal qiyamah. Dia akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Dia harus tajir, pedagang betul. Saya titipkan di sini, termasuk jalur masuk rezeki adalah bersungguh-sungguh berusaha. Salah satu usaha yang paling luar biasa mendatangkan rezeki adalah berdagang. Itu satu jenis usaha yang paling luar biasa dalam mendatangkan rezeki, berdagang. Tapi tidak hanya berdagang, rezeki bisa datang. Iya. Iya kan? Tidak hanya berdagang. Banyak sekali pekerjaan yang berpahala, yang menjadi sebab datangnya rezeki. Berdagang termasuk yang paling hebat. Mau menjadi pedagang yang di hari kiamat bisa bersama dengan para nabi dan para rasul, miliki dua sifat: jujur, amanah. Jujur, amanah. Jujur jamaah, ini kunci. Jujur sebenarnya kunci rezeki tersendiri. Dia adalah kunci rezeki dalam semua usaha. Dalam berdagang, kunci utamanya jujur. Kalau kita punya kejujuran, modal itu terlalu gampang. Seorang teman pernah bilang sama saya, setelah saya sampaikan tentang kejujuran dalam berdagang, benar-benar itu Ustaz, bos saya, sekarang saya ini, uang miliaran itu gampang sekali. Dipercaya sudah. Tidak ada apa-apanya dia. Diamanahkan uang miliaran, dia kelola, tidak ada masalah. Jujur. Jujur adalah pembuktian hati, lisan, anggota tubuh. Tapi yang diinginkan adalah jujur yang membedakan kita dengan orang kafir. Sebahagian kunci rezeki itu mirip dengan apa yang diungkap oleh orang-orang kafir. Peneliti-peneliti kafir yang berbicara tentang rahasia rezeki itu mengungkap banyak sekali hal-hal hebat. Kalaupun ada yang sama dengan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka yakinlah pasti ada perbedaannya. Sebab orang kafir tidak sama dengan orang Muslim. Ilmunya, keyakinannya, amalannya, awal hidupnya sampai akhirnya tidak sama. Orang kafir juga memahami bahwa kunci keberhasilan adalah kejujuran. Dan ini ditulis oleh hampir semua orang kafir yang sukses dalam semua usaha. Mereka bisa membangun perusahaan yang sangat luar biasa di berbagai dunia. Di antara yang mereka sebut, pasti ada jujur. Sebabnya, pasti ada jujur. Tapi jujurnya Islam di atas jamaah. Hanya masalahnya, sebelum yang di atas ini, sebagian kaum muslimin memang jujur yang tabiat saja tidak. Jujur dalam makna yang wajar, jujur kan tidak dusta, ya. Dia bilang ini tapi ternyata tidak, berarti dusta. Dia bilang saya ambil 100 tapi ternyata 150 diambil, berarti sudah dusta. Jujur yang hebat ini tidak bisa terwujud kecuali harus memulai dengan jujur yang biasa itu, yang tabiat itu. Jujur yang hebat yang orang kafir tidak bisa wujudkan adalah sidiq ma'allah, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci rezeki tersendiri. Sebagai pedagang atau sebagai apapun kita, mau berhasil, mau dapat paling banyak, mau dapat paling banyak, jujur. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Faidha azamal amr, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Lihat, faidha azamal amru, jika urusan itu telah azam. Kita mau mulai usaha apa? Azamkan dulu. Kokohkan dulu urusan itu. Apa itu mengokohkannya? Itu tadi. Tekadnya, ilmunya, modalnya, apanya. Sudah. Tinggal pelaksanaan ini. atau dia sudah memulai, tinggal bagaimana terus berkembang, menjaga dan seterusnya. Lihat syaratnya, kalau sudah azam, falau sadaqullah, seandainya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka pasti khairan, kebaikan bagi mereka. Allah sebutkan hanya satu syarat. Fa idza azama al-amru, jika al-amr, al-amr, amr urusan, pakai alif lam di depannya. Ini kata jins namanya, pakai al istighraq jinsiyah, sehingga maknanya semua urusan. Bisnis, keluarga, anak, enggak punya anak, enggak punya jodoh, ini keduduk, apapun urusan. Kalau sudah azam, kokoh, paten, kuat, ilmunya, ininya, apanya sudah siap. Tinggal apa? Satu syaratnya. Falau sadaqullah, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawabannya. Falau itu syarat. Seandainya mereka jujur kepada Allah, satu syarat. Untuk semua urusan. Lihat hasilnya, kalau terpenuhi syarat satu syarat ini, lakana, maka pasti semua urusan itu khairan, akan menjadi kebaikan lahum, kebaikan pasti, kebaikan pasti. Bercocok tanam kalau jujur kepada Allah, bercocok tanamnya pasti menjadi sebab kebaikan yang tiada tandingannya, rezeki yang melimpah. Hanya di antara makna rezeki yang harus betul-betul dipahami, di antara makna berkah yang betul-betul harus dipahami, berkah itu bukan hanya sekedar bertambah dalam arti bertambah hitungannya. Pahami? Berberkah bukan hanya dalam berarti bertambah hitungannya. Ada berkah maknawi. Coba lihat. Ada orang makan, makan. Iya, sama-sama makan satu piring. Sama-sama makan satu piring. Iya. Yang pertama John. Punya John atau Kristing. Iya. Dia tidak basmalah. Habis satu piring. Yang kedua Abdullah, hamba Allah. Bismillah, minta pertolongan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia baca, makan. Sama-sama satu piring. Yang tadi biar 10 piring, maka yang satu piring tetap bermanfaat, lebih bermanfaat. Yang satu 10 piring ini kalah dengan yang satu piring, sebab berkah dari yang satu piring. Berkah ini tidak bertambah makanannya. Iya, kalau banyak dengan yang 10, tetapi yang satu lebih banyak, lebih berberkah. Yang satu ini memberi semangat beribadah. Yang satu ini bertahan lebih lama. Yang satu ini menguatkan dalam berzikir. Yang satu ini menguatkan dalam beristighfar dan seterusnya. Jelas? Itu jangan pahami berkah hanya dalam arti kalau saya berdagang modalnya 10 juta kemudian untung 50 juta, itu namanya berberkah. Salah hitung kita. Kalau hitung-hitungan kita hanya seperti itu, perlu belajar matematika lebih jauh. Matematika dalam agama. Matematika dalam agama itu ilmu-ilmu orang-orang ahli matematika tidak bisa kali-kali itu. Matematika dalam agama, la ilaha illallah. Matematika dalam agama, coba lihat. Uangnya 10 juta. Dia keluarkan 500 apa? Dia keluarkan 3 juta untuk sedekah. Kalau matematikanya Einstein, matematikanya orang akal-akalan saja, 10 Fipasuli kitallu 7 mami. Berarti hanya tinggal 7 juta. Jamah-jamah. Pala busuk doi. Tapi kalau agama 7 juta. 10 saya keluarkan 3 juta. Ikhlas 3 juta. 3 juta ini jamaah akan berlipat akan berlipat dengan pelipat gandaan yang tiada tandingannya. Ada pelipat gandaan di alam kubur, ada pelipat gandaan di hari akhirat, dan ada pelipat gandaan di dunia. 3 pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Ndak mungkin harta berkurang karena sedekah. Allah berfirman, "Wa yurbi sadaqat." Sedekah itu yurbi. Apa yurbi? Menumbuhkan, melahirkan, memperbanyak. Itu sedekah. Ini Allah yang bilang, pasti itu. Pasti itu. Dan di antara makna berkah, hitungan-hitungan kita, uang penghasilan kita dengan model dagang kita, ternyata ya stabil. Tapi sistem kita dalam berdagang menjadi sebab lahirnya 10 pedagang lain yang ingin mencontoh kita. Yang ini dapat uang melalui sebab kita, iya, mengalir ke kita juga. Mengalir. Orang tidak menyangka. Ini matematika dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali, tadi sebab apa? Minta pertolongan. Minta pertolongan. Kemudian banyak beristighfar. Istighfar yang diinginkan jujur dalam istighfar. Ya. Hati, lisan, anggota tubuh betul-betul minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, di antara dosa ada yang nanti puluhan tahun baru diturunkan akibatnya. Sebagian ulama mengatakan, saya tahu betul dosa yang saya lakukan 40 tahun yang lalu mengakibatkan ini dan ini. Pada apa? Pada anak-anak saya, pada ternak-ternak saya. Akibatnya ke situ, anak-anak, ternak dan semacamnya. 40 tahun kemudian. Cermati jamaah, dosa sangat-sangat mengerikan. Seorang pedagang yang paling banyak istighfarnya adalah pedagang yang paling banyak berkah hartanya. Paling banyak beristighfar, paling banyak berkahnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, ini kalimat syarat. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberi jalan-jalan keluar untuknya. Berarti siapapun dalam susah, dalam urusan apapun, kedahsyatan yang menimpanya, langsung hadapi dengan takut-takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selanjutnya? Setelah Allah beri jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sebahagian orang berdagang. Iya. Produk yang dia jual produk haram. Misalnya ballo, minuman keras, atau yang banyak promosinya di mana-mana, bisa membunuhmu. Apa itu? Bisa membunuhmu. Kalau dulu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan ini, disebut banyak sekali penyakit. Sekarang lebih keren lagi ini. Gambar tengkorat langsung. Merokok akaluru bisa membunuhmu. Haram. Orang kafir, orang beriman tahu itu haram. Karena itu saya tidak tahu lagi kenapa ada yang bolehkan. Dia masuk kategori mana? Orang kafir saja tahu itu haram. Apalagi orang beriman. Banyak sekali orang kafir itu. Sebagian negara kafir gulu betul. Tidak boleh pesawat yang ada orang merokok di atasnya melintas di atas negaranya. Melintas di atas negaranya tidak boleh. Padahal di atas ini. Sampai diharamkan. Lihat aturannya. Padahal negara kafir. Merokok haram. Ada jual rokok. Orang jual rokok. Wih, hari sini. Ini top skornya ini anunya ini. Tokonya ini. Best sellernya tokonya ini. Pokoknya di antara semua jualannya. Jual roti. Jual donat. Jual kopi. Jual ini. Air rokok nomor satu. Penghasilannya dari rokok. Wih, luar biasa ini. Dapat pembahasan. Haram rokok. Wih. Haram rokok. Dan dia mengerti. Hanya kita tidak bahas ya. Ayat-ayat hadis banyak. Tentang rokok. Dia paham. Wah, tidak boleh rokok. Tidak bisa. Tapi. Apa ku kan re. Saya akan makan apa. Bagaimana nasib toko ini. Bagaimana nanti anak-anak. Kalau ini tidak ada. Sudah otomatis ini toko akan. Kurang otomatis ini ambil ilmu ini nih. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ya Allah, saya menjual barang yang haram, saya menjadi sebab orang melakukan keharaman, saya menjadi sebab orang membunuh dirinya dengan barang itu, saya menjadi sebab banyaknya kerusakan di lingkungan, bahkan di keluarga para perokok semakin tersebar penyakitnya karena rokoknya. Takut, saya tidak mau jual ini karena takut ini. Terus muncul, apa lupakan ri anak-anak nu? Kamu akan makan apa? Bagaimana nasib tokomu? Takut kepada Allah. Biarlah. Walaupun sedikit. Walaupun saya tidak makan. Yang penting jangan makan dari yang haram. Takut. Ini meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka hukumnya man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yakin saja, laksanakan, tinggal tunggu hasilnya. Tidak usah pikirkan bagaimana, pokoknya yakin. Siapa yang memberi rezeki? Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki datang dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memilikinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang bilang, siapa yang bertakwa kepadanya, pasti saya akan beri jalan keluar, pasti saya akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jangan pernah ragu. Ketahuilah jamaah, di antara sebab usaha kita terhambat karena di situ terdapat barang-barang haram. Dia menimbang. Ada timbangan yang bagus, ada timbangan yang tidak bagus. Timbangan yang bagus misalnya 1000 kilo. Timbangan yang tidak bagus, dia masukkan yang tidak bagus 1 kilo. 1 kilo ini bisa menghilangkan semuanya. Coba cermati. Haram, sesuatu yang haram menghapuskan berkah. Riba menghapuskan berkah. Kalau ini digabungkan dengan apa? Dengan istighfar. Oh, hebat. Luar biasa. Sehingga dia berdagang istighfar dan betul-betul apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimahumullah. Di antara hadits yang disebutkan, sungguh innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa ataaka Allahu khairan min. Sungguh tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah azza wa jalla kecuali pasti Allah memberi kepada engkau sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan itu. Dan ini kenyataan jamaah, sangat-sangat nyata, dan betapa banyak orang yang mengalaminya. Betapa banyak orang yang mengalaminya. Sesuatu ketika dia sudah tinggalkan karena takut kepada Allah, ternyata di luar dari sangkaannya, berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Sekarang apa makna takwa itu? Apa itu takwa? Takwa dari kata wiqayah. Wiqayah, melindungi diri. Takwa adalah melakukan sesuatu yang dengannya seseorang terlindungi. Itu takwa. Pendorongnya 3. Cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaannya hanya 1. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, itu takwa. Kalau mau diungkap dengan bahasa lain, takwa adalah melakukan perintah di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala karena takut kepadanya, karena cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, dan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Larangan yang di atas petunjuk, bukan karena orang yang larang. Memang karena Allah, Rasulnya yang larang. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala di sisi Allah dengan meninggalkan ini. Karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau mempercampurkan cinta ini dengan menjatuhkan diri kepada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Itu takwa. Berarti takwa, mau dipersingkat lagi, lakukan perintah, tinggalkan larangan, itu takwa. Di atas dasar, dasarnya kekuatan hati, itu takwa. Cermati, kekuatan hati. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ada orang tidak minum. Dia tidak minum minuman keras. Kenapa? Belum ada kesempatan. Ada orang tidak minum minuman keras. Dan dia meyakini haram. Dia tidak mau. Dan dia berhasil tidak minum. Sebab apa? Memang dia tidak pernah diuji untuk minuman-minuman keras. Tapi beda dengan orang yang tidak minum. Sementara dia diperhadapkan dengan ujian itu, dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Takwa yang seperti ini. Takwa yang seperti ini tidak hanya memberi manfaat langsung, tapi ada manfaat di hari-hari selanjutnya. Tidak hanya memberi manfaat di alam akhirat, alam barzah, tetapi di dunia juga dia akan dapatkan. Coba misalnya lihat peristiwa tiga orang yang terkurung di dalam gua. Melakukan perjalanan, hujan atau apa, dia mereka harus bermalam di gua, roboh. Batu besar akhirnya tepat menutup pintu gua. Mereka kerahkan segenap kemampuan, tidak bisa. Apa yang bisa menggerakkan batu besar ini? Kekuatan doa. Dengan doa apa? Doa yang didorong, yang disaranai. Doa dengan tawassul, dengan menggunakan amalan-amalan hebat. Apa tiga amalan orang ini? Takut durhaka sama orang tua. Yang kedua, takut terjatuh ke dalam yang haram, wanita. Yang ketiga, takut mengambil haknya orang lain. Semua dasarnya takwa. Mereka sudah, jangan lagi tanyakan di akhirat, jangan tanyakan di alam barzah, jangan tanyakan apa yang mereka dapatkan di dunia. Ini yang tiga ini, peristiwa ini, sekedar apa? Menggunakan kejadian itu untuk menjadi penembus doa. Sekedar menggunakan kejadian itu. Paham ya? Menggunakan kejadian itu untuk menjadi penembus doanya, tembus doa. Lihat hebatnya itu takwa. Dagang jamaah, berusaha bercocok tanam, mau berusaha mencari rezeki apapun, hindari yang haram, didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Di antara wujud takwa, dan ini sebab yang lain. Apa itu? Fokus dalam ibadah. Fokus dalam ibadah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah nomor 1359. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha jalla wa ala yaqul," bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag li ibadati. Tafarrag li ibadati. Fokuslah. Penuhkan. Maksimalkan. Untuk beribadah kepadaku. Maka pasti. Amla sadrak ghinan. Wa asudda faqrak. Wa illa taf'al. Mala'atu yadaka syughla. Walam asudda faqrak. Wahai anak cucu Adam, kata Allah. Fokus. Ibadah kepadaku. Konsentrasi betul. Ibadah kepadaku. Luangkan waktu betul. Ibadah kepadaku. Maka pasti. Saya akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dipenuhkan dada kita dengan kekayaan. Dan pasti. Saya akan tutup semua kefakiranmu. Kalau kamu tidak lakukan, maka saya akan penuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Kalau kamu tidak penuhi ini, tidak mau fokus ibadah, malas ibadah, maka kamu akan, Allah akan jadikan kita sibuk. Oh, sibuk terus. Sibuk apa? Sibuk yang membinasakan. Dapat uang untuk dipersibuk lagi sama uangnya. Dapat uang untuk semakin sibuk lagi. Pokoknya semakin dijadikan sibuk. Yang tidak memberi manfaat. Iya. Begitu ajal datang, semua yang didapatkan darah karena kesibukan itu, ternyata tidak bisa mengantar dia di alam kubur. Apalagi di negeri akhirat. Hanya disibukkan, dikasih bodoh-bodoh, sibuk saja, tidak ada yang didapatkan. Ini kapan? Kapan ini? Ketika orang malas beribadah, tidak fokus dalam ibadah. Terus, saya tidak akan tutup kefakiranmu. Ini kondisi orang yang tidak pernah merasa cukup. Kondisi orang yang tidak pernah merasa cukup. Taib, al-ikhwah rahimakumullah. Yang seperti ini jamaah, sangat luar biasa. Fokus dalam ibadah. Ibadah ada dua. Wajib dan sunnah. Itu aturannya. Wajib dulu, baru sunnah. Kalau kita bisa ini, Jangankan rezeki berupa harta. Lagi pula jamaah, kita sudah tahu asalnya. Rezeki itu apa? Bukan tujuan. Sarana untuk mendapatkan tujuan. Cermati betul itu. Coba pahami hadits qudsi yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Tidak ada sesuatu yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih saya cintai dibandingkan ketika hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang saya wajibkan. Itu yang paling Allah cintai. Dekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib. Solatnya, puasanya, zakatnya yang wajib-wajib. Kemudian, ketika hamba ternyata terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepadaku, bukan lagi dengan yang wajib. Yang wajib sudah. Tetapi hamba betul-betul mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendekat lagi dengan yang sunnah. Maka apa? Dia terus mendekat sampai saya pun mencintainya. Kalau saya sudah cintai, kata Allah, maka saya adalah pandangannya yang dengannya dia melihat. Pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Pandangannya yang dengannya dia melihat. Tangannya yang dengannya dia menghampar. Kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia meminta, saya pasti beri. Kalau dia minta perlindungan, pasti saya lindungi. Sampai akhir hadis. Ini kalau orang fokus ibadah. Rezeki ini dia tidak lewat semua sudah itu. Kemudian sehebat-hebat ibadah, ini sebab selanjutnya untuk melahirkan rezeki adalah solat. solat jamaah. Coba perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perintahkan keluargamu untuk sholat dan perintahkan mereka supaya sabar terus menerus untuk sholat. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, justru kami yang terus akan memberi rezeki kepadamu. Ditambah lagi, akhir terbaik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Habib Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah, kami tidak minta rezeki kepada kamu, kami yang memberi rezeki kepadamu, maknanya jika kamu tegakkan sholat, maka kami, kata Allah, akan memberimu rezeki dari arah yang kamu tidak pernah sangka-sangka. Itu rahasia sholat. Tapi ingat, sholat bukan cari uang. Sebab dari awal, uang dan yang semisalnya apa? Itu tadi, berdagang bukan sekadar uang kan? Apalagi sholatnya. Di sini rahasianya muhajirin. Iya. Di pasar saja hidupnya mereka berdagang di tempat yang paling rusak, ternyata apa? Yang mereka kejar akhirat. Apalagi di masjid. Tetapi jamaah yakinlah, harta itu ikut mengalir kalau kita betul-betul sholat kepada Allah karena Allah untuk akhirat. Kemudian menyusul sebab yang lain, termasuk sebab yang paling hebat yang mendatangkan rezeki, ibadah besar tiada tandingannya dalam mendatangkan rezeki, sedekah. Sedekah ada yang wajib, namanya zakat. Zakat juga sebab datangnya rezeki. Kita tidak bisa ungkap pendalilannya sekarang. Iya, tidak sampai 8, tidak sampai 5 menit lagi nih. Zakat, mau rezekinya bertambah, jangan tahan zakatnya harta kita. Keluarkan zakat harta, membersihkan harta dan melancarkan. Dia ibarat pembersih di dalam dan sekaligus penarik harta lain masuk lagi. Itu zakat wajib, apalagi kalau dilanjutkan dengan yang sunnah sedekah. Sedekah yang wajib ataupun yang sunnah, keluarga, anak, istri wajib, sunnah-sunnah selanjutnya sedekah jamaah. Sangat luar biasa dalam menarik rezeki. Ini kalau disendirikan pembahasannya, sedekah adalah sebab datangnya rezeki, maka dari pagi sampai sore tidak cukup untuk sedekah ini. Sedekah cukup firman Allah kalau kita wa yurbis sadaqat. Apa kata Allah? Allah yurbi, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Dalam sebuah ayat Allah jadikan berapa? Sampai 700 kali lipat. 700 dilipat gandakan lagi tanpa batas. Sedekah, kekuatan sedekah jamaah ada di sini. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Kata Nabi, ada orang bersedekah satu dirham mengalahkan 100 ribu. Kenapa bisa? Ternyata Nabi katakan, yang bersedekah satu dirham hanya punya dua dirham, dua jadi dia punya. Yang sedekah 100 ribu, iya, dia punya luar biasa banyaknya. 100 ribu itu enteng, tetapi yang satu ini luar biasa susahnya dia cari, tetapi tetap keluar, bisa mengalahkan. Situ kekuatan sedekah. Ternyata kekuatan sedekah ada pada kekuatan takwa. Di sini terdapat rahasia besar dari sebab-sebab rezeki. Apa itu? Penggabungan sebab. Solat sebab rezeki. Tapi solatnya orang yang bertakwa itu yang paling hebat. Solat sebab rezeki. Tapi kapan kita datang karena sadar dosa kita banyak, berarti istighfar yang menggerakkannya. Iya. Saat kita berdiri, banyaknya dosaku ya Allah, ruku banyaknya dosaku ya Allah, sujud. Iya, istighfar. Solatnya adalah istighfarnya. Iya, ini penggabungan. Dan belajarlah menggabungkan semuanya, maka itu akan menjadi sebab mega dahsyat, tiada tandingannya. Penggabungan seluruh sebab. Sebab selanjutnya, sedekah. Ada sedekah khusus, betul-betul hebat dalam melancarkan rezeki. Sedekah untuk penuntut ilmu. Sedekah untuk penuntut ilmu. Pernah datang seorang sahabat bersaudara atau kerabat bersaudara. Yang satu belajar, yang satunya lagi pergi bekerja. Yang belajar makan melalui hasil kerjanya yang satu, yang kerja ini. Maka suatu hari yang kerja ini, ya capek dia. Dia datang kepada Nabi mengeluhkan saudaranya yang hanya belajar ini. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bi. Boleh jadi kamu justru dapat rezeki dengan dia. Rezekimu mengalir itu ini sebabnya. Si penuntut ilmu ini yang menjadi sebab. Sumbang pondok pesantren. Sumbang kegiatan-kegiatan belajar. Sumbang sarana penyaluran ilmu. Pasti. Dia bukan hanya sekedar sedekah. Sedekah khusus. Hebat. Ini sedekah khusus. Abdullah bin Mubarak. Dia ini kata para ulama, tidak ada bedanya dengan sahabat. Akhlaknya, ilmunya luar biasa. Kecuali satu. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana? Lihat salah satu akhlaknya dia. Justru dia berdagang untuk apa? Untuk memenuhi makan murid-muridnya. Luar biasa jamaah. Keterlibatan dalam berkah tiada tandingannya. Dia mengajar, berkahnya sudah tiada tandingannya. Dia memberi petunjuk, berkahnya tiada tandingannya. Dia menjadi sebab, berkahnya tiada tandingannya. Dia memberi tempat, berkahnya tiada tandingannya. Dia memberi sarana, berkahnya tiada tandingannya. Dia memberi makan, berkahnya tiada tandingannya. Dia memberi uang lagi, berkahnya tiada tandingannya. Apalagi kalau dia gabung semuanya. Gabungan seluruh jalan sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang lain, tolong orang-orang lemah, bantu saudara-saudara kita yang lemah, yang kekurangan. Oh, ini sebab besar. Sebab Nabi mengatakan, kalian justru ditolong, diberi berkah dengan sebab orang-orang lemahnya kalian. Orang kaya mau semakin kaya, perbanyak teman dengan orang-orang miskin. Pasti itu. Sampai-sampai Nabi minta, di antara doa Nabi, supaya diberi kecintaan dengan orang-orang miskin. Sahabat Nabi yang kaya yang lainnya, iya, tidak mau makan kecuali harus makan sama orang-orang miskin. Itu sebab terjaganya rezeki. Semakin banyak teman-teman kita miskin, kita rangkul, itu semakin luar biasa. Sudah? Sebab selanjutnya, hijrah, umrah dan haji. Perbanyak umrah dan haji, kata Nabi, menghapus kemiskinan dan memperbanyak harta. Dia hapus kemiskinan sebagaimana dosa dihapus dengan apa itu? Terhapusnya dosa. Iya. Itu hijrah, apa? Umrah dan haji. Kemudian hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab terhebat datangnya rezeki, hijrah. Tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya bertawakal. Sampai-sampai kata Umar, kata Nabi, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah memberi rezeki kalian sebagaimana burung. Bagaimana burung keluar? Keluar burung, dia tidak tahu mau kemana, mau apa, tapi pasti kembalinya perutnya sudah penuh. Pasti itu. Kalau orang tawakal kepada Allah, hakka tawakkuli, bersandar betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain, doa. Perbanyak doa. Luar biasa ini doa. Zikir, sebab bacaan Quran, doa, zikir, bacaan Quran, istighfar sama basmalah, gabungkan seluruhnya, itu akan dahsyat menjadi kekuatan yang tiada tandingannya dalam sedekah. Sebab lain dalam terwujudnya rezeki. Sebab lain, silaturahim. Sebelumnya, sehebat-hebat doa, doanya orang tua kita, doanya anak istri kita. Mau sukses usaha, minta doa sama ibu, istri, anak-anak, dijamin berhasil itu. Kekuatannya doa, dua kelompok ini tidak tandingannya. Hebat, luar biasa. Dan ini banyak kita lalaikan. Sebab lain, silaturahim. Kata Nabi, siapa yang mau umurnya dipanjangkan, umurnya dipanjangkan, dan rezekinya terus menerus, sambung silaturahim. Dan yang namanya menyambung silaturahim, bukan menyambung silaturahim kalau ada keluarga kita kasih kita kue, kemudian kita balas dengan kue. Ini bukan silaturahim namanya. Ini wajar, ini bagus. Tapi silaturahim adalah keluarga kita nabombeki, dia putus kita, tapi kita sambung dia. Ini silaturahim. Ini sebab, ini kaidahnya, al-jaza min jinsil amal, balasannya sesuai dengan amalan. Orang dia memutus, tapi dia sambung, dia sambung. Maka apa? Umurnya bersambung terus, ajalnya bersambung terus. Semakin hebat orang dalam menyambung silaturahim, maka akan semakin hebat dipanjangkan umurnya dan rezekinya. Sebab lain. Cari usaha yang paling tepat. Cari usaha yang betul-betul sesuai dengan jiwa, dengan kecintaan kita. Cari usaha yang memang modalnya sudah ada sama kita. Jangan memulai usaha yang baru dimulai dari awal, padahal kita sudah memiliki modal. Kalau orang sudah punya kandang ayam misalnya, jangan mau jadi tukang batu. Sudah ada kandang ayamnya, dia tidak tinggal. Lanjutkan itu. Ini, memulai usaha. Cari usaha. Apa usaha? Di antara usaha, dua usaha yang paling hebat, yang tiada tandingannya. Para ulama berselisih, mana yang lebih afdal? Satu, berdagang. Dua, bercocok tanam. Berdagang, dua, bercocok tanam. Sebaik-baik perdagangan, perdagangan yang paling banyak manfaatnya dunia, alam barzah, dan akhirat. Dan sebaik-baik bercocok tanam, bercocok tanam yang paling banyak manfaatnya untuk manusia di dunia, alam barzah, akhirat. Itu yang terbaik. Sebab yang lain, berpegang teguh di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab rezeki dunia, alam barzah, dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan ini saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah akan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mengakhiri, tolong 2 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Ucapan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim. Ini rahasia besar. Jalur rezeki yang tiada habisnya. Lihat, fabtaghu indallahi rizqa, harapkanlah rezeki hanya di sisi Allah. Jangan sekali-sekali kepada selain Allah. harapannya, permohonannya, jalan-jalannya harus di atas jalannya Allah, kepada Allah seluruhnya. Kapan kepada selain Allah? Syirik. Setelah itu, wa'buduhu, beribadalah kalian kepada Allah. Itu hasilnya. Perintah pertama, harapkan, cari, usahakan rezeki di sisi Allah. Perintah kedua, perintah beribadah. Kenapa? Sebab tujuan rezeki adalah supaya kita gunakan beribadah. Cermati betul ini. Ini tidak dipahami oleh orang kafir atau orang muslim yang ongol-ongol. Orang muslim yang tidak paham agamanya, berdagang-berdagang saja, sekedar mengumpul-ngumpul. Alhaqumut takatur, mengumpul-ngumpul membinasakan kalian. Mengumpul untuk beribadah supaya lahir apa? Perintah ketiga, washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Kalau sudah masuk di syukur, maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti apa? Jika kalian bersyukur, maka pasti apa? Maka pasti saya tambah. Coba lihat tiga. Cari, ibadah, syukuri. Kalau sudah syukuri, pasti ditambah. Saat dia mencari, pasti bertambah. Ibadah lagi, syukuri lagi, bertambah lagi. Ingat, kapan syukur bertambah tidak? Ketika syukur pasti bertambah. Bertambah. Saat dia cari pasti bertambah. Dia gunakan lagi dalam ibadah. Syukur lagi. Bertambah lagi. Pasti bertambah. Masuk lagi mencari. Bertambah pasti sebab syukur. Kalau orang sudah seperti ini, tidak akan ada habisnya rezekinya. Tidak ada habisnya rezekinya. Inilah keindahan dalam mencari rezeki. Kata Nabi, rezeki sudah ditentukan. Fa'ajmilu fit talab, perindahlah dalam mencari rezeki. Halal saja yang dicari, tinggalkan yang haram. Jadikan rezeki untuk beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Di akhir ayat, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Diingatkan kita akan hari akhirat. Sebab inilah penyelamat dari apa? Dari daya tarik rezeki yang bisa menjerumuskan. Kapan orang terjerumus karena uangnya, hartanya, ininya? Kenapa? Kurang keimanannya terhadap hari akhirat. Ayat ini diakhiri dengan ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian pasti dikembalikan. Mau jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertauhid, yang betul-betul ingat akan hari akhirat, membesarkan, mengagungkan Tuhannya, sehingga sekedar dia masuk pasar dengan membaca doa tadi, la ilaha illallah dan seterusnya, dia sudah mendapatkan jutaan, jutaan, jutaan serta istana yang tiada tandingannya, kebaikan, berkah yang tiada tandingannya. Semoga sedikit pertemuan ini ada manfaatnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin melancarkan rezeki kita untuk semakin beribadah kepada Allah, bersyukur kepadanya, menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mendengar kalimat yang baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.